Hakuna muda wanakupa faraja, unazani unalivuka daraja, wapewa sifa unanyimwa na achaja. Hakuna muda unapitia darasa, unasoma humalizi kurasa, ufiki mbali wanakupa mikasa baba. Kama kuimba minaimba sana namna nisifia, sasa mbona stoki? Kama kuandika naandika sana nyimbo zao nazijua, sasa mbona stoki? Labda muda bado haujafika, acha pewe mondi nami atanipa, labda mimi bado. Inachofanya mimi nakasirika, anapendwa amba mimi nadhirika, yani bado. Au niroge nichukue na maji nioge, donyota inaina. Kwa wema nikombe, nipite kwa jaki ningonge, niende kwa Zaria nihonge, no watu wanita, no watu wana bado, bado, bado. Yeah, yeah, yeah, oh Lord. Yeah, yeah, yeah, no mahihi. Yeah, yeah, yeah, angalau nyimbo moja tu. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, nipe. Yeah, yeah, yeah, angalau nyimbo moja tu. Yeah, na mimi wanitambue. La la la la la. Mwanzo nilizani gundu au nyota labda inafifia, nikajipa moyo nikiwa na yule labda tanyanyua, kumbe ni kiburi, mbuzi kafa alafu na mnyanyua. Nikajipa moyo eti kwenye giza nilione jua, ila kwa nini bado wanapendwa wao nisioni? La, kwa nini bado wanapendwa wao nisioni? Waliokuwa dogo zangu wanahiti, au labda nilifungura riziki, au labda mimi kwenu sitajiki. Ambaruti na video anakiki, yule naye kaimba buku wanahiti, au labda mimi kwenu sisikiki. Tatizo lenu ni vya maana hamvipeni. Yeah. Ujinga jinga na ushenzi ndo na treni. Yeah. Ukikosea hata kidogo hakupeni. Au niroge nichukue na maji nioge, donyota inaina. Kwa wema nikombe, nipite kwa jaki ningonge, niende kwa Zaria nihonge, ndo watu wanita mana bado, bado, bado. Yeah, yeah, yeah, no mahi. Yeah, yeah, yeah, amo nione. Yeah, yeah, yeah, yeah, yoka mie. Yeah, oh, yeah, yeah, yeah, tamimi wanita mbu. Yeah, yeah, yeah, ula la la la la la. Yeah, yeah, yeah, yeah. Massive historia, historia, historia, historia.